Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua kemudahan dalam bentuk kesehatan dan waktu luang untuk bisa berkumpul di majlis min majalisil ilm, berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pada saat umat manusia melakukan aktivitas-aktivitas dunyawiyah. Kalau jam-jam sekarang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum yang sedang berlibur, sedang asyik dengan liburannya. Yang sedang berdagang tengah serius dengan perniagaannya. Yang sedang tidur pun tengah pulas dalam mimpi-mimpinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sementara kita walhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala saat umat manusia sibuk dengan aktivitas dunia mereka, Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hamba-hamba yang dimudahkan melakukan amal kebaikan pada waktu tersebut. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut bahkan wajib untuk kita syukuri. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Sebagai seorang manusia tentu sudah menjadi fitrah manusia sangat mengkhawatirkan kehancuran, takut dengan yang namanya kebinasaan. itu merupakan fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ciri kebaikan iman seorang hamba senantiasa mengkhawatirkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala menimpa dirinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Sifat-sifat hamba yang bertakwa, sifat-sifat hamba yang baik keimanannya, antara lain walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka orang-orang yang senantiasa mengkhawatirkan dirinya tertimpa azab Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, gelisah, takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka azab dan kebinasaan. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat pantas untuk ditakuti. Berdasarkan hal ini, khani bidina azani Allah wa iyakum, saya teringat dengan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau sampaikan jauh sebelum hari ini, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani rahimahullah dan juga al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, yang dihasankan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza istahallat ummati khamsan fa'alaihimud damar." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, apabila tiba sebuah masa di mana umatku menganggap halal 5 keharaman. Ini disampaikan oleh Rasul 1000 tahun yang lalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, mengingatkan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihim ajma'in, "Idza stahallat ummati khamsan," apabila umatku sudah menganggap halal 5 perkara. Kalau dikatakan menganggap halal berarti hukum asalnya haram. Hukum asalnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlarang, tapi dianggap biasa oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa alaihimud damar, maka pada saat itu mereka akan ditimpakan kehancuran, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang pertama, idza dhahara fihi muttala'un, apabila muncul di tengah-tengah mereka budaya at-tala'un, suka melaknat satu sama lain, mudah mencela satu sama lain, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tala'un dalam bahasa Arab, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itu diartikan apa namanya, mufa'alah, satu sama lain saling mendoakan laknat. Yang namanya laknat, kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat hambanya, itu artinya at-tardu wal ibad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau Allah melaknat hamba, maka hamba tadi artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Adapun makna laknat, ya, laknat yang dilakukan oleh seorang hamba, fulan melaknat fulan, alan melaknat fulan, artinya adalah as-sabbu wasyatmu, mencela, memaki, atau yang semisalnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Tentunya masing-masing daerah, masing-masing wilayah punya kata-kata kasar yang digunakan untuk cacian, makian, yang fungsinya apa? Merendahkan orang lain. Di Ambon ada istilahnya sendiri. Ya, walhamdulillah, ana belum tahu. Ya, jadi gak bisa contohkan, antumnya lebih tahu sendiri. Di Jawa ada istilahnya sendiri, Jawa Timur punya istilah sendiri, ada kamus tersendiri. Gitu ya, kamus cacian. Na'udzubillah. Ya. Hai kata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, ketika muncul budaya tala'un, maka itu merupakan satu tanda dekatnya kehancuran yang akan menimpa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Rasul belum nampak. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Diakui ataupun tidak, perkara yang pertama sudah kita jumpai. Ya. Ya, Panda. Naam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim, merendahkan seorang muslim adalah tindakan kefasikan. Terbiasa merendahkan orang lain itu bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang fasik. Yang namanya kefasikan al-fusuq itu artinya al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, menjadi hamba yang tidak saleh. Ya. Cara atau ciri seseorang dikatakan bukan orang yang saleh, kalau mulutnya mudah mengucapkan kata-kata laknat atau cacian. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, budaya semacam ini wal'iyadzu billah ini mudah kita jumpai di pinggir-pinggir jalan. Kalau ada tongkrongan-tongkrongan, baik itu tongkrongan para remaja atau para manula, ya, yang tua pun enggak mau kalah. Ya. Remaja punya tongkrongan sendiri, di seberang ada tongkrongan orang-orang tua. Kalau remaja tongkrongan di atas motor-motor gede kebanggaan mereka, yang tua nongkrong dengan kopi dan catur. Ya. Tidak jarang kita jumpai terdengar yang sebelah sana mencaci, yang sebelah sini juga mencaci. Khairul fidina azani Allahu wa iyyakum. Itu di mana kita jumpai? Di pinggir jalan. Masuk dalam kawasan pasar, masya Allah, seorang mukmin yang baik hanya bisa geleng-geleng kepala sambil mengelus-ngelus dada. Ya, bukan hanya orang-orang atau dari kalangan laki-laki saja, bahkan wanita pun, ya, pedas ucapannya, lebih pedas dari cili. Nah, orang Ambon bilangnya cili, kalau orang Jawa bilang lombok atau cabe. Lebih pedas dari cili, khinibidina azani Allah wa iyyakum. Lebih tajam dari pisau samurai. Yang ketajamannya tadi, kalau pisau samurai hanya mampu melukai zahirnya, tapi ucapan celaan tadi mampu melukai bahkan menyayat-nyayat hati seorang hamba. Ya, terluka dalam hatinya yang paling dalam tanpa kucuran darah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya benda. Nah, hati-hati ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita termasuk pihak-pihak yang melestarikan budaya dala'un. Ya, mudah melaknat, suka mencela saudara kita yang lain ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, bihasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukup seorang itu dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang jelek, kalau dia tega merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya. Hakala ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga jaga lisan kita ketika melihat saudara kita terlambat dalam memahami, lambat untuk mengerti. Jangan kemudian kita rendahkan dia dengan ucapan-ucapan kita, walaupun dengan gurauan. Ya. Hakala ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa syaribu al-khumur. Dan apabila mereka umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kembali mengkonsumsi atau minum khamr. Yang pertama tadi, kalau muncul budaya suka mencela di tengah-tengah mereka. Yang kedua, mereka menganggap halal yang namanya khamr. Dianggap biasa minum khamr sama seperti minum aqua. Bahkan terkadang khamrnya dimasukkan dalam kemasan aqua. Ya toh? Nah, kalau di sini di Ambon khamr yang melegenda sofi. Gitu ya. Kalau bahasa Arab sofi itu artinya jernih. Bagus namanya. Tapi hakikatnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum diharamkan. Ya, yang namanya khamr, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang bisa memabukkan maka dia dihukumi sebagai khamr. Minal makulat. Ini tambahan dari keterangan para ulama, bukan bagian lafaz hadis ya. Minal makulat, baik berupa makanan yang dikonsumsi lewat makanan ya. Entah itu berbentuk tablet atau pil atau yang semisalnya. Wal masyrubat, atau dalam bentuk minuman. Apapun namanya, apapun jenisnya, kalau itu memabukkan maka dianggap khamr. Mau disebut dengan kata-kata yang indah, sofi. Itu ya. Kalau pakai bahasa Arab, sofi artinya jernih. Masya Allah. Padahal khamr. Atau dikatakan sebagai minuman kejantanan. Yang minum ini betul-betul jantan. Belum tentu. Nah. Atau dikatakan sebagai minuman surga. Iya, memang di surga nanti ada khamr. Tapi di dunia haram. Apapun sebutannya, kalau dia memabukkan, baik warnanya putih, jernih, kuning, hijau atau hitam, ya, maka dia dikatakan khamr. Wal mashmumat, atau yang dihirup. Ya, ada yang sifatnya diminum, dimakan atau dihirup. Ya. Naam. Semuanya. Kalau dia memabukkan, maka dikatakan khamr. Wa kullu khamrin, ini lanjutan hadisnya tadi. Wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamr itu hukumnya haram. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya khamr itu diharamkan. Naam. Walaupun ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat sejarah pengharaman khamar ini memiliki atau melalui tiga tahapan. Tahapan yang pertama di awal-awal Islam, ya, diperbolehkan, namun diingatkan padanya terdapat mafsadah, terdapat madarat, bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya. Tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam tentang khamr dan maisir. Judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, pada khamr dan perjudian terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Tapi juga ada manfaatnya. Khamr terkadang digunakan untuk menghangatkan tubuh pada musim dingin. Ya Hamzah ya. Nah. Atau bisa apa namanya menenangkan pikiran bagi mereka-mereka yang galau. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya. Cicilan motor enggak selesai-selesai. Cicilan ruko menumpuk. Bunga di bank lebih besar dari pinjaman yang dia ambil. Istri yang pertama lari, istri yang kedua hamil enggak ada biaya untuk persalinan, anak yang pertama sakit demam berdarah, anak yang ketiga jatuh dalam sumur misalnya. Pusing kepalanya ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, ditenangkan sejenak dengan minum khamar. Memang tidak diingkari dalam Al-Qur'an, ada manfaatnya. Tapi ingat, ya. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa yang ditimbulkan oleh khamr dan perjudian lebih besar dari manfaatnya. Ayat ini berbicara mengisahkan tentang awal-awal Islam, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, saat khamr masih diperbolehkan, masih dikonsumsi oleh sebagian para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Kemudian tahapan yang kedua, khamr diharamkan menjelang waktu-waktu salat. Haram mengkonsumsi khamr kalau menjelang waktu salat. Kalau jauh dari waktu salat masih boleh. Dulu. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 43, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 43, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Larangan ditujukan ya kepada para sahabat saat itu untuk tidak mengkonsumsi khamr menjelang waktu salat. Sengaja saya bawakan ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, supaya tidak ada yang menggunakan dua ayat tadi untuk menghalalkan khamr. Itu ya. Dua ayat tadi, ayat yang pertama Al-Baqarah 219 itu di awal-awal Islam ketika khamr masih diperbolehkan. Begitu pula surat An-Nisa ayat 43, khamr diharamkan menjelang waktu salat. Namun yang berlaku saat ini adalah tahapan yang ketiga, khamr diharamkan secara mutlak. Berlaku sampai detik ini khanifidina azani Allah wa iyyakum, dan sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, perjudian, al-ansab, berhala, wal-azlam. Azlam, ini busur yang sudah tidak lagi digunakan, ya. Biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu untuk proses tatoyur. Ya, jadi ada tiga busur ketika hendak safar atau melakukan hajat. Busur yang pertama ditulis safar. Busur yang kedua ditulis jangan safar. Busur yang ketiga kosong. Ya. Setelah itu dikocok, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mana yang keluar diambil. Safar, oh berarti besok berangkat. Ya, safarnya ini sukses. Dikocok, kok ternyata yang keluar jangan safar, batal. Ya. Baik itu safar ataupun nikah. Ini mau nikah ini, yang kedua kali. Ya. Naam. Yang muncul jangan nikah, oh jangan, enggak cocok berarti. Kalau yang muncul kosong, berarti harus diulang. Nah, namanya azlam. Dikhanifidina azani Allah wa iyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu semua rijsun min amali syaitan. Itu semuanya najis, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah hal itu semua. Khamar, tinggalkan, haram. Al-maisir, perjudian, tinggalkan, haram. Al-ansab, berhala, tinggalkan, karena itu haram. Jual beli berhala, enggak nyembah berhala, tapi jualan. Muslim, tapi jualan patung Yesus. Ya. Muslim, tapi menerima jasa ukir salib. Ya. Muslim, tapi jualan patung Buddha. Diskon 50%. Khusus hari Minggu misalnya. Nah, tinggalkan hal itu semua. Wal azlam, juga sikap tatoyur, baik dengan metode yang tadi disebutkan, dengan busur yang sudah tidak lagi digunakan, atau dengan burung, atau dengan hitungan-hitungan tertentu, atau dengan hari atau bulan atau tanggal yang dirasa baik atau jelek dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semuanya haram. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan hal itu semua, niscaya kalian akan beruntung, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hakada ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Tayyib. Jadi perkara yang kedua yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengundang kebinasaan adalah menghalalkan khamr. Menghalalkan khamr, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan subhanallah, budaya yang kedua ini pun di zaman kita banyak. Tidak hanya pada negara-negara kafir budaya minum khamr, tapi bahkan masuk dalam negara-negara Islam, masuk pula dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bahkan tidak tanggung-tanggung iklan tentang masalah khamr dipajang besar-besaran. Enggak malu. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Mulai dari banner selebaran, ya, pamflet, bahkan iklan-iklan di media massa dan seterusnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mudah dijumpai asalkan bayar pajak. Jadi pahami? Nah, kalau kita melihat yang demikian, seharusnya bertambah kekhawatiran kita. Tanda yang pertama, budaya tala'un, mudah kita jumpai. Ternyata tanda yang kedua juga kita lihat dengan mata kepala kita. Tetangga kita, orang sebelah dan seterusnya mudah minum khamr, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan berbagai macam jenis dan modelnya dengan ragam harganya seperti mereka minum air putih. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr. Khamr itu barang terlaknat. Wa syaribaha. Allah juga melaknat orang yang suka minum khamr. Kalau seorang hamba suka minum khamr kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa menjadi dosa yang menyebabkan dia terhalangi dari mendapatkan hidayah. Wasaqiyaha. Allah juga melaknat orang yang menuangkan khamr. Ya. Dia bukan termasuk orang yang suka dengan khamr, tidak mengkonsumsi khamr, tapi dia biasa menuangkan khamr kepada orang lain karena kerjaannya jadi bartender misalnya. Dia enggak minum khamr, tapi kalau ada orang pesan khamr dituangkan. Ya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'i'aha. Allah juga melaknat penjual khamr. Hati-hati. Ya. Tidak mengkonsumsi, juga tidak menuangkan, tapi jualan. Ya. Walaupun ketika transaksi dia ambil uangnya, ambil sendiri ya. Saya enggak mau ngangkatkan, nanti dilaknat. Ya. Masuk ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, karena dia penjualnya. Wa mubta'aha. Allah juga melaknat yang membeli khamr. Baik dia beli untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Disuruh, ya, kamu ke sana ya, beli khamr. Ya, cap kucing di sana. Dia beli ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Terlaknat. Wa'asiraha. Allah juga melaknat orang yang memeras khamr. Ya, ini yang memproduksi. Kalau zaman dahulu khamrnya terbuat dari apa namanya, nabid, perasan kurma, atau dari anggur. Ya, nggak tahu kalau sopi itu dari mana? Hah? Dari aren. Iya. Naam. Yang memeras, kerjaannya meras khamr, memproduksi khamr. Ya. Baik itu industri kecil-kecilan atau yang besar sekalipun terlaknat. Wa mu'tasiriha atau wa mu'tasiraha. Allah juga melaknat orang yang minta diperaskan khamr. Mesen. Ya, habis ini ceritanya. Pesen. Saya pesen ya. 20 krat khamr. Saya ambil tanggal 20 nanti. Ya. Dilaknat ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Wa hamilaha. Orang yang mengangkut khamr juga dilaknat. Penjual? Bukan. Pembeli? Bukan. Yang mengkonsumsi? Bukan. Yang memproduksi? Juga bukan. Tapi dia menerima jasa antar. Ya. Punya mobil L300. Ya. Disewakan. Hubungi. Ya. Mas Agung. Itu ya. Diiklankan ini. Disewakan. Hubungi Mas Agung. Nomornya sekian, sekian, sekian, sekian. Dapat tawaran. Ya. Ini tolong diantar barang saya. Kemana? Udah mati. Ya. Apa isinya? Whisky. Ya. Maaf, saya tidak menerima tawaran tadi. Loh, bayarannya besar. Ya. Satu kali antar saya bayar 2,5 juta. Ya. Wah, Mas Agung langsung berubah ini. 2,5 juta. Ini kalau sekedar ngangkut pasir atau ngangkut bata, ya, sehari semalam belum tentu dapat. lumayan ini. Ini berapa kali antar? Ya, 10 kali antar lah. Enggak apa-apa, Mas Agungnya ambil semua. 2,5 kali 10, Masya Allah, 25 juta. Nanti tobat kan diterima ya. Lumayan ini, 25 juta. Istighfar belakangan. Hati-hati, khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Yang menerima jasa antar khamer dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulah ilaiha. Ya. Juga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang minta diantarkan khamer. Naam. Hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyakum. Konsumsi konsumen bukan. Produsennya bukan. Beli juga tidak, nganter enggak, tapi dijadikan jujukan. Ya, Mas Agung tolong ya nanti diantar ke tempat saya dulu. Ya, ini pesanan sampean ini khomernya. Oh bukan, bukan, titipan langganan. Ya, antar ke tempat saya ya, nanti diambil oleh apa namanya langganan saya orang Cina yang mau ambil. Oh ya, tayyib, jangan khawatir. Terlaknat dikhanifidina azani allahu wa iyakum. Nah, yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walabisu alharira, dan apabila mereka kaum lelakinya mulai mengenakan pakaian dari sutra, menghalalkan sutra untuk kaum lelaki. Naam. Hakada ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Libasul harir, mengenakan pakaian sutra, ini termasuk kekhususan wanita. Hukum asalnya yang memakai pakaian sutra itu kaum Hawa. Untuk kaum Adamnya, Bani Adam, laki-lakinya para rijal haram mengenakan sutra. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wan Nasa'i, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, uhilla adh-dhahabu wal hariru li'inati ummati. Dihalalkan menggunakan emas dan sutra untuk kaum wanita di kalangan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pakai perhiasan emas itu wanita. Yang mengenakan baju dari sutra itu wanita. Jadi kalau sampai ada laki-laki walaupun kelihatan garang, sangar, tapi pakai baju dari sutra, perlu dipertanyakan, ini laki-laki atau bukan? Jangan-jangan KW laki-lakinya. Ya, ada yang KW 1, KW 2, KW 3. Gitu ya. Wa hurrima 'ala dzukuriha. Dan hal itu semua emas dan sutra diharamkan untuk laki-laki di antara kami, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga memakai sutra tanpa hajah atau darurah bagi kaum lelaki itu termasuk bentuk tasyabbuh bin nisa. Ya, termasuk bentuk tasyabbuh bin nisa. Ikhwani fiddin azaniyallahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain dari Hudzaifah ibnul Yaman, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu wal fiddatu wal hariru wad-dibaju lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Perhiasan emas, perak, pakaian sutra itu merupakan bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Ya. Biasa digunakan oleh orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah, dan kelak di hari kiamat akan diperuntukkan khusus bagi kalian wahai kaum mukminin kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sebagian mengatakan mengenakan sutra bagi laki-laki padanya terdapat unsur tasyabbuh bil kuffar. Ya. Tasyabbuh dengan perempuan, iya. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir, na'am. Sehingga jangan bangga, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kalau Anda menjadi seorang laki-laki mengenakan cincin dari emas, kemudian kalung dari emas, gelang dari emas, berpakaian dengan pakaian sutra, pecinya sutra, gamisnya sutra, kemudian sarungnya sutra Samarinda atau sutra-sutra yang lain, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jangan bangga karena Anda ketika mengenakan perhiasan emas dan mengenakan pakaian sutra, Anda telah memiliki sikap tasyabbuh kepada wanita sehingga dipertanyakan kelaki-lakian Anda, dan Anda juga memiliki unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir sehingga dipertanyakan Anda ini muslim ataukah bukan, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Perkara yang ketiga, di zaman kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum muncul ataukah tidak? Jawabannya muncul. Semakin bertambah kekhawatiran kita, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, tatkala tanda yang pertama kita jumpai budaya tala'un di kalangan kaum muslimin, kemudian yang kedua menghalalkan khamr ada di kalangan kaum muslimin, ternyata yang ketiga laki-laki mengenakan pakaian sutra ada di kalangan kaum muslimin, semakin bertambah ketakutan hamba ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum dengan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangkannya azab kehancuran bagi umat Islam wal a'yadzu billah. Yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda wattakhadhu alqiyan, dan apabila mereka mulai menunjuk mengangkat al-qiyan. Al-qiyan maknanya adalah al-mughannun wal-mughanniyat, para penyanyi. Mughannun itu laki-laki yang bernyanyi, mughanniyat itu wanita yang bernyanyi. Biduan laki-laki atau biduan wanita, enggak tahu apa istilahnya. Ya. Perkara yang keempat, apabila dihalalkan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'alaihimuddamar, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka akan datang kehancuran, kebinasaan menimpa mereka. Ya. Perkara yang keempat, masalah musik. Ya. Adalah perkara yang diharamkan nih ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bagaimanapun juga kita harus mengatakan al-haq, kebenaran. Ya. Walaupun ditentang oleh banyak manusia, banyak pihak, bahkan mungkin kita akan dimusuhi oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ketika kita mengatakan musik itu haram, maka kita harus tegas mengatakan musik itu haram berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak peduli apakah manusia ridha dengan pernyataan kita ataukah tidak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pernyataan ini menyinggung sebagian pihak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkara ini tidak diterima oleh kebanyakan orang, khususnya di Pulau Ambon. Ya. Kesan pertama ketika saya tiba di Ambon, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, disambut dengan tulisan yang besar, Ambon City of Music. Ya mana? Itu di daerah mana itu? Hah? Ya. Perjalanan dari bandara ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, ya, saya tercengang melihat ada tulisan besar, ya, nampaknya itu resmi dari pemerintah setempat di Khanifidina Azani Allahu wa iyyakum, tulisannya Ambon City of Music. Enggak tahu itu benar makhrajnya apa enggak. Ya. Nah, karena saya enggak belajar makhraj apa namanya bahasa Inggris. Ya. Ambon Kota Musik. Ya. Kaget, Masya Allah. Ambon Kota Musik. Dan ternyata benar. Ya, angkot-angkot di Ambon, Masya Allah, luar biasa kencengnya kalau pakai musik. Ya, toa masjid dipasang di mobil. Itu kalau orang mau buat hajatan, nggak perlu susah-susah, panggil 4 angkot, ya, suruh nyalakan musik, selesai. Ya, saking luar biasa ikhwanifiddina azani Allahu wa iyyakum. Sehingga mohon maaf bagi pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataan ini, kami katakan musik haram dalam Islam. Dan tidak ada istilah musik islami. Karena yang namanya haram semuanya haram. Tidak ada haram islami. Hakadai khanifidina azani Allahu wa iyakum. Sebelum kita mengambil dalil yang lain, hadis yang tadi kita baca, Rasul mengatakan di awal, idza stahallat ummati khamsan, apabila umatku menganggap halal 5 perkara, berarti hukum asalnya apa? Haram ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Salah satu dari 5 perkara tadi adalah wattakhadhu alqiyan, dan ketika mereka umatku menunjuk mengangkat alqiyan, para penyanyi. Ya, kalau dikatakan penyanyi, yang mereka suarakan itu bukan bacaan Al-Qur'an. Ya, yang mereka suarakan itu bukan sekedar sajak atau puisi, tapi apa? Music. Gitu ya. Music ngomongnya ya. Na'am. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dan musik itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas," dan di antara umat manusia, "may yashtari lahwal hadith," ada di antara mereka yang membeli mengambil ucapan-ucapan yang melalaikan. Lahwal hadith, ucapan-ucapan yang melalaikan. Ya. Liyudilla an sabilillah, dengan tujuan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bighairi ilmin, tanpa ilmu. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَى, dan menjadikannya sebagai bahan permainan. Alasannya iseng, sekedar mengisi waktu, ya, dengan kata-kata yang melalaikan, ya, dengan suara yang mendayu-dayu, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang mampu membuat orang-orang yang mendengarkannya takjub. Kalau isinya perkara-perkara yang sedih, syahdu, ya, sampai meneteskan air mata. Kalau berisi tentang candaan, gurauan, tertawa, terbahak-bahak. Ya. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka yang menjadikan ucapan yang melalaikan tadi untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, berhak mendapatkan azab yang menghinakan. Kalau kita membaca tafsir, lafaz lahwal hadith disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya dari ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, lahwal hadith ay al-ghina. Maksud tafsir ayat lahwal hadith, ucapan yang melalaikan di sini adalah al-ghina, musik, nyanyian. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kalau kita melihat sejarah, ya, kembali kita kepada sejarah awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, memanfaatkan musim haji untuk berdakwah, karena pada masa itu berdatangan umat manusia ke tanah suci untuk berhaji, ke Baitullah Al-Haram. Beliau berdakwah, "Khanifidina azani Allah wa iyyakum," mengajak umat manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam. Ditentang oleh kaumnya. Dan di antara bentuk penentangan kaumnya menghalangi umat manusia dari dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam, para pemuka Quraisy tidak segan-segan mereka membeli jariyatan mughanniyah, membeli budak wanita yang cantik, menawan, rupawan, cantik jelita, pandai bernyanyi. Ya, dapat suara, dapat. Ya. Tampang juga dapat. Enggak usah suara pun, dari tampang pun orang kelepek-kelepek ya Hendra ya. Nah, ini sudah rupawan, suaranya merdu. Ya. Pandai bernyanyi, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika mereka mendengar, ya, mendengar ahadan yuridul Islam, ada seseorang yang hendak mendengarkan Islam dari Rasulullah SAW, dicegah, jangan kepada Muhammad, duduk ke sini, ya, disiapkan, atu'imihi waskihi waghannihi. Hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad, kata mereka. Ya. Panggil dia, suruh duduk sini, kasih makan, kasih minum gratis. Oh. Datang dari jauh dikasih makan, kasih minum, masyaallah. Sudah begitu, wa ghannihi, lantunkan untuknya nyanyian-nyanyian indah yang merdu. Kata mereka apa? Hadza khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammad, ini jauh lebih baik, jauh lebih nikmat, jauh lebih asyik daripada apa yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kalau kita sebagai muslim yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca kisah tadi, seharusnya kita marah, murka, karena yang namanya nyanyian digunakan oleh orang-orang kafir Quraisy menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah kok bisa seorang muslim kemudian justru senang dengan yang namanya musik? Ini wabah yang berbahaya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, bencana. Dia harus menengok sejarah yang digunakan, salah satu senjata yang digunakan oleh orang-orang kafir menghalangi dakwah Nabi kita Muhammad adalah musik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang disampaikan, ya, dinyanyikan oleh wanita yang rupawan, yang mengundang daya tarik tersendiri, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Marah sebagai seorang muslim kalau tahu sejarah musik, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wa subhanallah, perkara yang keempat ini, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, di zaman kita, ya, nyata. Ya. Walaupun kita ingkari, ternyata nyata ada. Sudah empat tanda, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dari 1000 tahun yang lalu. Nampak di hadapan kita, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, tentu sebagai seorang muslim bertambah lagi rasa khawatirnya akan kehancuran yang diancamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, umat manusia tidak lagi menganggap bahwasanya musik itu sesuatu yang diharamkan, dilarang dalam Islam. Justru mereka menganggap hal itu sesuatu yang bagus, indah, bahkan dijadikan sebagai ladang usaha. Ingin terkenal, jadi penyanyi. Nyata? Ingin merubah nasib keluarganya, mengangkat harkat dan martabat keluarga, ikut audisi. entah itu audisi dangdut lah, audisi pop, audisi rock, atau apapun dari aliran-aliran musik yang semuanya itu diharamkan dalam Islam. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ditambah lagi sebagian pihak, entah apa yang mereka maukan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, membolehkan yang namanya musik kalau itu bernuansa Islami. Padahal tidak ada sejarah haram Islami. Ya. Yang namanya haram ya haram. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Disebutkan dalam hadis yang lain untuk menguatkan ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yakunanna min ummati qaumun, nanti akan muncul dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebuah kaum, yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan muncul nanti di kalangan umatku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebuah kaum, yastahillun, mereka menganggap halal, al-hirra, perbuatan zina. Zina disepakati haram. Wal-harira, sutra bagi laki-laki, haram. Wal-khamra, menganggap halal khamr, haram. Wal ma'azif, dan alat musik. Lihat, musik dikaitkan dengan tiga perkara yang jelas keharamannya. Ya, zina, sutra bagi laki-laki, khamr, sepakat, haram. Dimasukkan perkara yang ketiga, al ma'azif, alat musik, menunjukkan kalau dia termasuk bagian dari yang diharamkan dalam Islam. Terlebih di awal sabda Rasul menyebutkan yastahillun, menganggap halal padahal haram. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan ini nampak nyata di hadapan kita, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang kelima dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, waktafa ar-rijalu bir-rijal wan-nisaa'u bin-nisaa', dan apabila umatku laki-lakinya merasa cukup dengan laki-laki, wanita merasa cukup dengan wanita. Maksudnya ikhwanifiddin azani Allahu wa iyyakum, ketika muncul budaya tradisi yang dicontohkan oleh kaum Nabiullah Lut alaihi salam, ketika muncul menganggap halal, menganggap legal, menganggap boleh perbuatan liwat wasihak. Liwat itu homo, laki dengan laki, sihak itu lesbi, perempuan dengan perempuan. Nah, dan ternyata yang kelima ini, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, tidak ketinggalan, ada pada masa kita, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dosa yang sangat keji, dosa yang sangat jelek, yang diingkari oleh siapapun dari kalangan umat manusia yang masih baik fitrah dan akal sehatnya. Enggak butuh dengan yang namanya ilmu yang banyak. Enggak butuh dengan dalil Al-Quran maupun sunnah atau keterangan para ulama. Yang masih waras akalnya, bersih fitrahnya, bagus tabiatnya, menentang yang namanya tindakan liwat dan sejenisnya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan ternyata Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kelima ini muncul pada zaman kita, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Mereka menamakan dirinya, ya, atau yang masyhur ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan kaum LGBT. Itu bacaannya orang luar ya. Kalau kita orang bacanya LGBT. Itu ya. Naam. LGBT khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kaum LGBT. Ya. L itu lesbi, G itu gay. Ya, lesbi perempuan dengan perempuan, gay liwat laki dengan laki. B biseksual. Ya. Ini terima laki dan perempuan, senang sama laki juga senang sama perempuan. Kacau. Ya. Laki diembat, perempuan juga diembat. Ya. Ini lebih kacau lagi. T transgender. Ya, transgender yang biasa kita kenal waria gitu ya. Ya toh, wanita pria. Laki-laki brotot. Ya, tapi pakai baju seksi. Hai kata ikhadifidina azani Allah wa iyyakum. Kita yang mengucapkan saja tabu, malu. Ya, setengah hati ikhadifidina azani Allah wa iyyakum. Ternyata mereka dengan bangga. Ya, dengan bangga mengatakan diri mereka sebagai kaum yang demikian rendahnya. Dengan sebutan mereka LGBT khanifidina azani Allah wa iyyakum, dan berusaha supaya pemerintah setempat melegalkan pernikahan sejenis, melegalkan, membolehkan budaya yang mereka gemari khanifidina azani Allah wa iyyakum. Padahal budaya tersebut adalah budaya yang terlaknat, budaya yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditimpakan kepada kaum Nabiullah Lut alaihi salam. Ya. Yang disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan menceritakan, mengisahkan azab yang diberikan kepada mereka. Falamma jaa'a amruna, maka tatkala tiba keputusan dari kami untuk diazab, diberikan kepada kaum Nabiullah Lut, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 82-83, tatkala tiba keputusan kami kaum Nabiullah Lut untuk diazab, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami balik pemukiman mereka yang tadinya di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Wa amtarna 'alaiha hijaratan, dan kami hujani mereka dengan batu, min sijjilin mandud, dari tanah yang terbakar. Hakadai khanifidina azani Allah wa iyyakum. Siksaan yang mengerikan yang belum pernah diberikan kepada kaum sebelum mereka, khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la'anallah man amila amala qawmi lutin, la'anallah man amila amala qawmi lutin, la'anallah man amila amala qawmi lutin. Tiga kali Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, semoga Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, semoga Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabiullah Lut, semoga Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabiullah Lut. Yang mana kalau kita pelajari khanifidina azani Allah wa iyyakum, Rasul tidak pernah mendoakan laknat sekalipun sebanyak tiga kali dalam satu hadis untuk dosa zina. Dosa zina, dosa yang besar, yang keji, Ya, yang rendah ikhwanul fidina azani Allah wa iyyakum dengan kesepakatan kaum muslimin, tidak pernah Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat pelakunya sebanyak 3 kali dalam satu hadis. Giliran dosa liwat, Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat sebanyak 3 kali dalam satu hadis. Dengan hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala menunjukkan apa? Lebih parah dari perbuatan zina. Lebih rendah dari perbuatan zina ikhwanul fidina azani Allah wa iyyakum. Dan ternyata ikhwanul fidina azani Allah wa iyyakum, tindakan ini termasuk dari sekian perkara yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menimpa umat beliau. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya di antara perkara yang sangat aku khawatirkan menimpa umatku, kata beliau, amala qaumi lutin, perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Beliau mengkhawatirkan, sudah mengkhawatirkan bakal muncul di tengah-tengah umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tindakan yang dulu menyebabkan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ternyata ada, muncul nyata di hadapan kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan dosa ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, jangan dikira hanya melanda orang-orang awam, hanya menimpa orang-orang yang tidak mempelajari ilmu. Dosa ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ternyata ada, terjangkiti, masuk dalam tubuh kaum muslimin salafiyin, bahkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nyata. Bukan untuk orang-orang awam saja, bahkan orang yang ngaji pakai peci, memelihara jenggot dengan jubah yang syar'i, bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis, kalau ta'lim masya Allah luar biasa di front terdepan, terkena dosa ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang tinggalnya setiap hari bukan di pasar atau di jalan-jalan atau di pemukiman-pemukiman awam, tidak, setiap harinya tinggal dalam pondok pesantren, dalam markis min marakizil ilm, terkena penyakit ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Maka berhati-hatilah, berhati-hati dari dosa yang satu ini. Perkara yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bisa mendatangkan azab. Dan jangan sekali-kali kita menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Mana azab? Kenapa tidak datang? Padahal sudah saya lakukan. Ini merupakan watak dari orang-orang kafir. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Banyak kasus di lapangan. Ya. Tersebar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang tentunya diketahui oleh para asatidatuna. Hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Ya. Yang mengelola. Mengasuh pondok pesantren tidak jarang mendapati kasus ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Yang mengasuh tarbiyatus syabab atau tadribud du'at dipusingkan dengan penyakit ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Laki-laki senang sama laki-laki. Yang mengasuh dan mengelola tarbiyatun nisa TN juga dipusingkan dengan perkara ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Perempuan suka sama perempuan. Ya, tentunya terselubung ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kirim SMS kepada temannya perempuan, kepada perempuan, uhibbuki fillah, aku cinta kamu karena Allah. Syar'i ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi terselubung di situ bukan cinta karena Allah tapi cinta yang lain. Ya. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin sebagian kita ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum terheran-heran. Dosa yang sedemikian rendah bertolak belakang dengan fitrah manusia kok bisa dilakukan oleh seorang hamba yang akil, bahkan bisa menjerumuskan orang-orang yang belajar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dengan pelajaran ilmu syar'i setiap harinya, hafal Al-Qur'an, membaca hadis, mendengarkan keterangan para ulama, kok bisa jatuh dalam dosa ini ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum? Tentu perlu kita ketahui apa sebab yang melatar belakangi seseorang bisa jatuh dalam dosa ini khanifidina azani allahu wa iyyakum, untuk kita hindari. Ya. Di sana khanifidina azani allahu wa iyyakum banyak sebab yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Terkait dengan masalah ini. Antara lain, ya, dikarenakan waktunya terbatas, jadi kita pilihkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini sampai jam berapa daurahnya ini? Hah? Sampai jam berapa ini? Atau sampai selesai? Sampai jam berapa, Ustaz? Setengah satu. Ada 15 menit. Bismillah. Ya, nanti kalau kelebihan tolong diingatkan. Ya, biasanya terbawa. Tahu-tahu nanti asar. Tayyib. Di antara sebab ad-dawa'i, ya, sebab yang menjadikan seseorang terjerumus dalam dosa liwat ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang pertama su'ut tarbiyah. Pendidikan yang jelek. Ya. Pendidikan yang jelek yang diterapkan kepada anak-anak kaum muslimin ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum bisa menyebabkan anak-anak tadi terjatuh dalam dosa tersebut. Ya. Kalau bicara masalah tarbiyah luas, banyak aspek yang akan dibicarakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita ambil contoh kecilnya saja ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dalam Islam. Ketika anak-anak, ya, sudah mencapai usia 7 tahun ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, diperintahkan untuk memisahkan tempat tidurnya. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Juga dalam Islam, ya, laki-laki harus menjadi laki-laki sejati, perempuan harus menjadi perempuan sejati. Enggak boleh dibalik. Jangan sampai mendidik anak-anak laki-laki kita menjadi lemah gemulai. Laki tapi cewek, gitu ya. Cemen ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ya, senengnya yang berbau-bau wanita, pakai jubah warnanya pink. Ya, ini antik. Gitu ya. Sebagai orang tua, kalau melihat hal yang demikian, cegah. Enggak boleh. Ini warna untuk perempuan, Nak. Gitu ya. Antum itu laki-laki, jangan salah. Sebaliknya yang perempuan, ya. Minta bagi apa namanya pakai kolam suah. Ya. Hakata yahdina azani Allahu wa iyyakum. Pendidikan yang jelek, pendidikan yang salah, yang tidak Islami, itu termasuk penyebab, ya, penyebab dari sekian banyak sebab seseorang bisa terjatuh dalam tindakan kaum perbuatan kaum Nabi Allah Lut khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang kedua, ya, termasuk sebab seseorang bisa terjatuh dalam perbuatan kaum Nabiullah Lut adalah terfitnah dengan Amrod. Ya, terfitnah dengan Amrod. Amrod itu laki-laki yang belum baligh, yang belum tumbuh jenggotnya. Ya, biasa usia-usia tanggung, usia menjelang remaja ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, belum tumbuh jenggotnya. Terkadang ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, orang yang lemah keimanannya, ada penyakit dalam hatinya, melihat pemuda-pemuda semacam ini ya lebih menarik daripada melihat wanita. Terkadang ketampanan mereka mengalahkan kecantikan wanita. Ya hanifidina azani Allah wa iyakum. Ada ya. Nah, biasanya kalau di pondok pesantren ya sering kita lihat di hanifidina azani Allah wa iyakum, khususnya walaupun tidak semuanya, khususnya abnaul agniya. Ya, anak orang-orang yang kaya. Ya, yang terawat dengan fitnah azani Allah wa iyyakum, itu biasanya menimbulkan fitnah. Kalau anak-anak yang enggak terawat, ya wajahnya penuh dengan apa namanya lubang-lubang, ingusan, walaupun belum tumbuh jenggotnya, enggak ada yang terfitnah. Jadi pahami? Nah, biasanya itu anak orang-orang yang lumayan mapan ekonominya. Ya. Sampai sebagian para ulama ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum mengingatkan iyyakumul julus. Ya, iyyakumul julus ma'abna'il aghnia wal muluk. Hati-hati kalian bermajelis dengan anak-anaknya orang kaya dan anaknya para raja. Karena kebanyakan mereka ketika pada usia-usia menjelang remaja, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, mereka itu masuk kategori amrod, ya, laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, terawat, masya Allah, yang ketampanannya bisa mengalahkan kecantikan perempuan. Nah, ini nasihat bagi mereka-mereka yang qaimin, ya, yang mengasuh atau memegang pendidikan anak-anak remaja, ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum. Kalau kita jumpai ada di antara santri-santri kita yang masuk kategori ini bisa menimbulkan fitnah, ya, fitnah bagi para pengajarnya, apalagi kalau pengajarnya ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, proposalnya senantiasa ditolak, ngelamar sana ditolak. Maaf, ya, saya tidak bisa menerima. Kenapa, Pak? Lah, anak perempuan saya habis. Kamu mau nikah sama siapa? Ya, pindah lagi ke Abu Fulan. Afwan, sudah keduluan. Ya. Pindah lagi ke Abu Fulan. Maaf, ya, kriteria Anda enggak masuk di keluarga kami. Loh, kok bisa? Ya, saya harap antum bisa mengacalah. Ya. Nah, masa putri yang cantik jelita mau ditunangkan dengan pangeran kodok? Akhirnya dia kaca. Oh iya. Ya. Ini kalau dinilai ini gak dapat 10 aja masih untung-untungan, ini minus kayaknya ini. Ya. Nah, kalau ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, sana tolak sini tolak, dalam keadaan sudah butuh ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, khalas dia menyibukkan diri dengan ilmu, mengajar. Ternyata di antara santri-santrinya tadi, masya Allah, ini kok luar biasa ini. Ya, saya biasa di luar, melihat yang ini jadi luar biasa. Gitu ya. Kalau kita jumpai ada di antara santri-santri kita yang masuk kategori amrod yang bisa menimbulkan fitnah, pisahkan. Ya, kalau perlu dicarikan tempat yang lain. Itu bahasa yang halus ya. Ya. Saya enggak mengatakan dikeluarkan. Ya, tapi dicarikan tempat yang lain. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula di kalangan para akhwat. Ya. Masalah yang demikian pun terkadang dialami oleh akhwat. Ya. Sudah berlalu 15 tahun setelah lulus dari pesantren, tak kunjung datang lamaran dari ikhwan yang dinanti-nanti. Ya, ada apa dengan diri saya ini? Ya. Wis ndak apa-apa wis, jadi yang nomor 2 enggak apa-apa. Sampai dipasang iklan lewat OLX. Ya. Enggak laku ikan bidina zaniyallahu wa iyyakum. Merana. Ya. Ketika dia menyibukkan dirinya dengan tadris, mengajar ikan bidina zaniyallahu wa iyyakum di antara santriwati yang dia tangani, kok ternyata ada yang gagah. Ya. Tomboy. Gagah ikan bidina zaniyallahu wa iyyakum. Ini saya enggak buat-buat loh ya, walaupun ada sedikit yang mubalaghah. Biar enggak ngantuk ya, karena ini waktu-waktu krusial ini, biasanya ngantuk kalau jam segini. Ya. Ini saya enggak mengarang ada, terjadi kan ibdina zaniyallahu wa iyyakum. Musyrifahnya terfitnah dengan santriwatinya. Gara-gara apa? Santriwatinya ini gagah. Kalau jalan kayak laki-laki, duduk kayak laki-laki, tambah lagi pakai celana panjang, kholas. Ya, terfitnah. Akhirnya apa? Terjadi yang tadi kita sampaikan. Uhibbuki fillah. Ya. Ahabbakillazi ahbabtinilah dan seterusnya ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum, surat-suratan ya, saya kalau enggak melihat dikau sehari saja rasanya hatiku ini kemarau selama setahun. Gitu ya. Nah. Kalau ibarat gembok ya, aku ini gembok, kamu itu kuncinya. Dan seterusnya ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum. Ucapan-ucapan seperti ini enggak layak. Ya, perlu dikasih tanda kutip. Ada apa dengan kata-kata tadi ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum? Ketika ditelusuri, na'am. Ya, syaitan telah menyebarkan benih-benih yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan kaum Nabiullah Lut ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum. Hati-hati. Bahkan para ulama rahimahumullahu taala ya, mereka memberikan di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan haram hukumnya memandang amrod. Haram hukumnya memandang amrod ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum. Al-Imam Syafi'i termasuk para ulama yang memutlakkan secara mutlak bisyahwah am bighairi syahwah. Baik dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat, haram. Beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 31, wa qul lil mu'minin, dan katakan kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum. Subhanallah. Di dalam ayat ini tidak disebutkan menundukkan pandangan dari siapa. Walaupun secara konteksnya jelas laki-laki diminta untuk menundukkan pandangan dari wanita. Ternyata termasuk dalam ayat ini ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum fi makanin nisa. Ya, orang-orang yang dihukumi sama kayak wanita. Di antaranya al-amrod. Ya. Laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya, yang terkadang ketampanannya mengalahkan kecantikan seorang wanita ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum. Ditambah lagi jalan untuk menuju kemungkaran terhadap amrod lebih mudah daripada jalan menuju kemungkaran terhadap wanita ajnabiyah. Kalau laki sama perempuan itu terlalu vulgar. Ya, ini lebih mudah. Terselubung khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Ya, karenanya lebih apa namanya diharamkan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kata khanifidina zaniyallahu wa iyyakum. Kemudian sebab yang berikutnya, ta'jilun nikah, menunda-nunda nikah. Sudah waktunya nikah ya, ditunda. Ya. Nah, atau dipersulit urusan nikah. Ya. Kalau menunda nikah berarti masalahnya pada dirinya sendiri. Nggak tahu apa yang ada dalam benaknya. Ya Hendra ya. Ditunda-tunda ikhwan fillah zaniyallahu wa iyyakum, padahal sudah mampu. Ya. Atau dipersulit. Dipersulit ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum bisa datang dari dua sisi. Yang pertama dari diri, dari dalam dirinya sendiri ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dia sulit dapat jodoh karena dia, mohon maaf, kurang tahu diri. Gitu ya. Kurang tahu diri ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baru ngaji seminggu yang lalu yang dipinang ustazah. Ya. Ya supaya saya bisa diajari, itu ya. Saya kan belum paham. Ya makanya saya cari istri yang lebih pintar dari saya. Yang jadi pemimpin rumah tangga itu laki-laki apa istrimu? Nah, hakata ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Bukan berarti haram ya meminang ustazah. Tidak, tidak. Ya jangan disalah artikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Naam. Atau datang dari faktor luar, memang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum para calon-calon mertua ini terlalu tinggi. Ya. Naam. Terlalu tinggi ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dalam pasang target. Kalau ada laki-laki yang baik agamanya, terpercaya keilmuannya, sudah layak untuk menjadi pemimpin rumah tangga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, datang ke rumahnya hendak meminang salah satu dari putri-putrinya, pertanyaan pertama, satu bulan kamu mampu ngasih berapa untuk anak saya? Waduh pak, saya kira ada pertanyaan yang lain yang mungkin bisa ditanyakan. Oh tidak, nggak bisa, ini pertanyaan pertama. Ya, satu bulan itu kamu bisa ngasih berapa untuk putri saya? Ya, kalau lihat apa namanya mukafaah bulanan saya ya. Ya, mentok-mentoknya 1 juta, Pak, satu bulan. Itu sudah kembang-kempis. Oh, mohon maaf ya. Silakan cari yang lain. Anak saya itu kosmetiknya saja 2 juta. Belum yang lain. Lah kamu maju modal cuma 1 juta. Mimpi namanya. Misalnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, ini salah. Ya, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu. Illam taf'alu takun fasadun 'arid, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agamanya, baik agamanya, ya, fazawwijuhu, maka bergegaslah untuk menikahkannya. Ya, kalau tidak akan tersebar kerusakan-kerusakan yang merata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu pun juga laki-laki harus dilihat, kita harus tahu kadar diri kita. Ya, jangan cuma bermodalkan hadis ini. Datang ke orang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mertuanya nanya, gimana antum? Ya, saya kesini mau meminang fulanah putri bapak. Mohon maaf ya, gak cocok. Ya. Sang mertua tadi mengatakan gak cocok, kenapa? Karena dia tahu akhlak laki-laki tadi gak bagus. Gak cocok untuk anaknya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jangan kemudian laki-laki tadi berdalil, Pak, hati-hati loh Pak ya. Saya punya hadis loh Pak. Naam, baik, thayyib, saya akan meninggalkan ruang tamu Bapak ini. Tapi ingat satu hadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Ya. Naam. Tadi Pak ya, saya tidak bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan. Ini salah. Kana fidina azani Allahu wa iyyakum. Ala kulli hal, ala kulli hal, ya, menunda nikah dalam keadaan sudah tiba saatnya atau mempersulit urusan nikah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk sebab yang menjadikan seseorang terjatuh dalam perbuatan kaum Nabiullah Lut alaihi salam. Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak sebab-sebab yang lain, dikarenakan sudah lewat dari setengah satu. Ya, insyaallah taala barangkali ada majelis yang berikutnya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita apa namanya bawakan penjelasan lebih detail lagi ranifidina azani Allah wa iyakum. Yang perlu kita fahami dari hadis tersebut, lima perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya ada di zaman kita. Maka tentunya sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang mukmin yang baik, bergegaslah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiba saatnya bagi kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah telah tiba saat masa di mana kaum mukminin harus menundukkan hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lima-limanya sempurna, lengkap pada zaman kita ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari lima dosa tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas tauhid, di atas keimanan, dan menganugerahkan kita semua surganya yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.